Para pendengar sekalian, selamat bergembira. Kali ini kami mempersembahkan grup lawak kenaman masa kini, Paimo CS. Juga didukung oleh pelawak-pelawak terkenal, di antaranya Blontang, Abimanyu, Miarse, dan Tarsa, dengan cerita Pelayan Sinting. Tertawalah sepuas-puasan. Bekerja mengikuti gerakan kaya. Saking kayanya, baturnya enggak keurusan. Oh, biasanya jam 8 sudah makan, dirobah jam 1 siang. Yang jam 1 siang dirobah jam 6 sore. Yang jam 6 sore lalu jam 1 malam. Nah, susu lah dadi teku sih. Repot nyambutnya. Padahal ijazah ku STM. Iki satu tingkat mana mesti nang SGM lagi. Ambil cewek dulu, ambil pai mau. Mama, Rina mau, itu kan pikiran mau. Timbangan yang nganggur ngerasa nih uang lalu luru lutungnya. Mau? Apa kan? Lu lapo kok? Apa? Aduh tu lo, kami kita celok mereka tak jatuhkan pikiran masalah jerakan. Wow, tadi apa masalah jerakan ni? Kenapa untuk pikiran mbak aku lah? Kon saya ini nyambut gawe apa? Ayo. Nyambut gawe bagian pelayan. Lama. Iya. Kamu bagian apa? Lah aku kit mau kongkong-kong murah jeding kit mau. Iya, kamu lah bagian persumuran lah. Sumur jeding urusanmu. Iya lah kon. Bagian panganan aku. Makanya ente-ente aja panganan jero. Ini nih ya, sing tak maksud lo. Awak mau apa gak kepingin kau juragan di Dewi? Tapi sugeng ganteng bisa. Iya. Iya, iya. Bojone cek ayu nih ya. Iya, terus cek tepat ilmu-ilmu. Apa Dewi gak tahu hasil nggudu wong lah oleh pernah ngono gak tuh. Dari sapa? Lah kon pengin ana kok delek babu sebelah. Babu. Sing endi sing mau? Sing ada bongkok iku lho. Iku. Iku tambah nemen oleh nyeladu aku wae. Ya apa ya apa jare? Digudu gak gelem jare ngene. Masih bongkok kene. Gak gelem aku kan dadek ke kendaraan mumu ini ngono. Aku rupanya api kota. Ya, munggo, munggo kendaraan. Iku dedek Yamaha ya. Apa? Sandap. Sare bongkok ya, ya apa ya. Mamo, eh? Lagi ya apa mo? Jerakan ini Dewi ketok iku yuk ngono. Repot lho, tolok wong lah iya, saya ini jerakan ini Dewi, aku yang wedo. Iku mak sing lanang lu ngonang luar negeri. Iya. Sing wedo, itu orang kok rodok menggak-menggok. Menggak-menggok apa? Kenceng terus ya. Enggak, enggak ngene lho maksudku deh iku mek jeragane awak dhewe sing lanang lunga nang luar negeri. Iya, iya. Iku sing wedok iku sosok hubungan ambek pemuda liya. Pemuda-muda. Oh, pemuda-pemuda liya. Wis lumrah iku. Lumrah bathukmu kono lumrah. Lumrah ya, wis kan lumrah. Makane iku sing diarani kesepian. Wong sepi ku repot lho. Kudu dirame-ramekno. Upamane? Satu. Satu ketika, ini Dewi nono gini, apa Dewi lah iso kesempatan gue. Deh, cak ngono kan iku ada yang lain jerakan kan iku. Masuk kena semua. Iya, mak gelem, mak tak gelem, dipetat kan, tapi babung. Ili ngobain kan tak tolong lo begini kan, bensin gak bawa pelung kan kok. Jangan enak kan iku, lah cino lo kan aku nak kena kene. Mari aku kan seneni, wong dijak rundi kan enak-enak. Mak iso. Iya apa? Diberi nasihat. Kan iku dadi apa? Wong sekolah kasih jika tengah kayak nasihati. Lo tapi ini bebujuan kok tang. Lah ya bebujuannya cukup dealing nunggu naik. Nasihati ku berat lo. Kau ni gak sembarangan kau ni. Ya apa ni awak diwe upama ni masih gak oleh koyok gunu. Iya. Iya. Babu sebelah lah orang sing mirip koyok itu. Aku diwe sing PC kita. Hah? PC. PC. PC ku dari sir-siranmu. Iku gak PC. Piteng itu. Kau ni bila apa? Aku tu jadi ni. Duh, siapa dah? Teng. Oh, iki anu, bujuku. Eh, calon bujuku. Calon bujuku. Kau tak pulang? Arek. Kesane ning Dima-dima tak ada. Baru kan. Oh, desi sira. Ana apa, Boy? Apa? Ana apa, Boy? Gak ngerti kan. Ya kan ada gendakan arek do juwet iki ta. Do juwet ketemu. Saya ngasih jalan juwet. Aduh. Enggak. Kan mau seng rumah. Rumah seng kan. Apa to mosok? Kan tau kena banyu terus dicemplek ya. Rokokan kena banyu muni seng iki mosok. Oh benek. Benek apa? Lu benek kan. Benek lah benek kanceng to. Benek dedek benek kon niku. Lah apa? Benek iku dedek ngono. Iya lah dedek lah. Iya. Anu aka, lu rumah kak blontang baru aka, pagi janji tok. Lu janji lah janji. Bayar utangmu tadang. Bayaran ditagih utang juga. Iya, utangnya ruwet, lak nyaur poso ta iki. Apa ruwet? Iya, iya, iya, iya. Masuk lah cinta ya, gak terkonyong-konyong di sampian. Iya. Pas sampe ngga iya baru mat, kan di setrum sama sekali lu. Gana setrum? Iya. Ya akinin teh ay. Bukan gak iya, kamu pas nangis gak iya kak? Iki kenal lo kan, karena aku nambut jari. Iki kena sampian? Iya. Sapa kak? Hah? Sapi. Sapa imo. Apa imo? Aduh kak, sampian kak imo ya. Keblak-keblak ya apa sih? Aduh, Pak Imo. Raja Ongku. Apa? Raja Ongku. Gede temen. Raja Ongku. Gede ndukur tak gede nisor. Ngomong terang loh. Kok ini wah, kok ini menyinggung perasaan. Gede nisor lak ngendalong. Aduh, Pak Ijungnya, kalau Ijungnya kayak gede. Eh, rungmu ini loh gede, rungmu ini loh gede. Kalau turunan Arab, Pak Ide. Hah? Kalau turunan Arab. Dede. Lah iki lha mabuk rene iki lha apa mabuk? Oh iya ya Kak Paimo ya. Kan wis tak blondang tang ser-seran. Oh sisirammu ta. Ya terus. Lah 3 tahun dijanji tok-tok. Lho iya ta. Iya. Lah ya apa udah ono dhuwit. Terus dhuwit apa kok wingi nang lak wis kon simpen ngono kok akeh ngono kok. Lho, lah iya. Lah celengmu kok dudukno aku 100.000 iku. Mubenya ya? Iya 50.000 kok dudukno aku. Kok digawe lawas kawinen. Kok digawe pendidikan wong. Padane anake lempung ae kok. Banyak. Kok dikodok adu-adu kan ini ya? Adu-adu. Banyak itu dedek duitku itu. Nah duit siapa? Lu duit jeragane kan ini. Jeragane apa? Duitmu kok duduk naku. Ayo kak. Lu ya apa? Beli sengkok besena. Kok disit lah. Ini yang ini aduh. Mari buat takir ini. Mari batu mulut ini. Aduh. Kak Abi boleh. Lah apa kak dik dikuarit? Iya tuh kakak. Munda iya dek remang kok dah kak. Hilang lantek, kalau ngentek. Kau cinta nak siapa? Kau lantek. Kau gila ya? Kau cinta nak. Lewis pilih-pilih sok ngentek lo. Kau dikawin kan negara. Kalau ni tutulan nang papi yang ni kuntek abe nang kablon. Karena aku saking apa? Kau macam mana? Kau dua pacar. Iya ni ambek kontak rahsia no. Nah, ada apa? Ibu bagus belas yang matang rongulan itu. Abuannya. Menurut orang ketengi apa ibu bang ya kak? Iku dedek matang brandingan goblok. Lho kok meteng kan iki. Oh, nek tok ae. Ayo ngotak sing bener mo. Engguan mo kok ora cinta lho. Ya wis ngene ae, Bu. Engko kapan-kapan oleh rezeki ben tak rapi. Bojo kan setia boy. Lho setia boy. Enak, kon enak kon didadek dodol soto. Lah kon gelem utangi kanggo kawinan. Hae. Lho kon pengen enak enggak? Dudu nak dhuwit to? Iya. Nah, iki lho mo iki bakal ditawin. Janji sangki tok-tok, lah mulai yuk. Mulai. Lah mulai gak iso, gak iso. Iya, setia mulai bisa kok. Gak, gak. Tapi barangku pas gak situ ya apa iki aku? Tahu. Ya, bejane awak perempat ke polisi mari. Nah, aku gak terima temen aku nyeluh bapak ya aku, bapak. Loh, eh. Lho, tang. Lho, kan iki marak numpak ora e. Gak wurung yo dicelok dalan. Lah, dhewe apa apa? Lah kan ora ora Madura ya apa? Iku lho nang ndi kon? Lumun ndi? Iku lho tuku juwet kok ambek konsir kon. Ayo iga, iku benak aku waktu nang kamal metu arek iku. Nah terus arek iku lak kulaan juwet ta. Aku lak burung ngangkat no. Iya. Suwe-suwe dheweke tak angkat pisan nak ngono ta. Kok jane dirapi gak kerep aku. Kurangi tantekno ya kendel. Kurangi tantekno. Sumpek kau. Kon, jarakan itu kan. Iya. Jarakan itu. Kene Mas. Lho, cepet ngobrol. Iya, Pak. Seneng ya ngobrol ya. Ndi mikirake masalah penggawe. Wis ora iso. Mesti mager liya iki mesti. Wah, bandar. Kula kali Pak Imam mikirake penggawe. Ah! Ambre penggawe. Ojo sampe Allah. Bapak ini sering kesa-kesa. Piye sampai nak kandhane nang griya ta? Lah iya. Apa? Hah? Lho, ngomong-ngomong apa kan kutang? Ilinga mau lo dodol juwet mau lo. Juwete dok campur dok kene lho, urusan juwet-juwet. Emang lu sapa to? Kula tumetan jeneng. Lha iya kok melu sapa? Melu bapak. Wis pirang taun? 15 tahun. Lah iya wis tuwa to kowe? Ampun. Wis ngerti to apa ini bareng? Nggih, ampun. Wis ngerti apa nih? Lah iya. Artinya aku wis ngerti apa nih? Watak wature wis ngerti. Watak wature adane wis ngerti. Iya, iya. Plongo-plongo koyo kebo. Plongo-plongo tak kok kebo. Kene lili-lili kejuwet tok ae kok. Endilono plongo-plongo ki ya kowe kuwi, Mas. Awakmu. Kerja yang baik. Iya, Pak. Hah? Iya, tadi itu ada pacarnya ini datang. Sopo? Pacarnya Blontang. Sopo duwe pacar? Kula. Menungso? Nun, menungso pacar mboten anjing laut. Lecek kurang ajar. Ditakoni, kowe ditakoni kok. Nggih. Apa kaya ibumu ngene modele? Mirip. Mirip. Nggih. Kuning-kuning ibu. Mriko ireng. Ireng manis, mboten ireng lulus. Ojo ireng manis wae, Bapak. Lah kok mau duwe pacar ora? Ndak punya saya, Pak. Kudu duwe pacar. Kudu, kok gak percaya. Manusia hidup baru punya pacar. Cek ono kemajuane. Kan kok melo-melo ae sih. Ele-ele nih dodol juwet, dodol juwet, ini anu dilungkas apa arep nang Singapura? Nggih Pak, nyuwun piring ora wae. Hah? Nggih, pirang-pirang dino Bapak ngrasain ajeng teng luar negeri. Loh, Singapura adoh kok kandhane? Adoh, adoh Singapura kali Lamongan. Lucu kurang ajar iki. Wong dari Singapura loh, gawani mule kan. Kenapa? Wong dari Singapura. Lihat di sini Singapura ini. Betakel kan lho. Apa begitu? Lah kan dilaku ndi kon ngerti ra ndi? Upamane dijak ke Singapura nggih berbahaya. Wah, ya iso, kon numpak kapal terbang dereng tahu niki. Terus ndi? Lah kan wis tahu. Iku jare arek-arek kok iki. Lah kok wis tahu apa urang? Mboten tahu, terus ini numpak kapal terbang delok semut niki. Wah, wis. Ya iya ndelok semut yo cilik. Paling enak iku ndelok bathukmu, ombo. Numpak kapal terbang yo cilik-cilik semut. Masuk gak numpak, yo cili. Terus ini gede semut. Lah kapan Pak bisa ke Singapura? Meni. Nah, ini kalau ibumu. Iya. Bu, saya ya, besok ke Singapura loh ya. Ada-ada keperluan apa-apa yang membutuhkan keperluan, minta sama si Pak Imo kalau si Pulontang. Ya, kalau memang besok mau berangkat, jangan lama-lama loh Mas. Saya merasa kesepian, yo. Oke loh. Wanita yang paling setia ini. Ditinggal orang di nol kesepian. Sejeh karo bojomu. Boten tau sepi ning ngejak rame mawon bojo kula. Ojo rame. Lahir batine sepi. Goblok. Goblok, mangkane tak rungokno gobokmu iku. Kok niku dadi apa, Mas? Lah kok kok ilok nang kono saiki tak bales kon. Lah nek ke Singapura nek ana rezeki. Ojo jodoh, ojo kuatir ta. Sampai tak gawake wis to. Ilu Mekas. Napa mangan sing enteng rika? Sembarang lah kon njaluk angsop ta. Apa? Angsop. Angsop ya apa sih? Enggak. Lha menawa grita ta sop. Lah kan gua kok grita. Kanggo ngritani. Makan sing apik-apik. Ya, Mekas. Heeh. Sing model John Travolta. Nah. Seneng ora kowe? Model John Travolta. Seneng, Pak, John Travolta. Lah kon plang, seneng apa kon? Mriko mboten dodol, mboten enten tiyang dodol blangkon. Blangkon. Koy topi lho, Pak. Koy koboi. Blangkon ge blangkoni pakdemu apa? Singapura gak ana blangkon. Topi, Pak, topi. Topi koboi, topi baja. Nggih. Topi. Topi wajan. Topi wajan lah. Topi koboi. Oh, oke. Okay. Oh, nganggo topi koboi barangnya ada di opo. Bu, aku tak bisa lagi. Oh, sekarang mau berangkat. Jaga dirimu baik-baik. Ya, pokoknya jangan lama-lama lu segera pulang ya, Mas. Terus Pak, anu lo ya, guyon-guyonan ya. Boten, Pak, kula mun blontang nopo semono. Saulan, Pak. Bayaran sing kok terima biro saulan? 3000. Kok biro, Kang? 3500. Tak undaki kabeh. Iya mundak kene. 3000 selawe. Belum kalau kita mulai lima deh. Oke, dah. Bicara lagi ya. Jadi kalau muda, kita mulai lima. Niki, lari. Ya tu kalau kuaci ya. Kuaci. Bela, Bapak ini mulai muda mana waktu? Ayo. Ini kak 10 muda. Ini terus ini toh. Lami dengar ke bapak. Ya. Nek jarene ya ora suwe ning ngakui memuji supaya suwe ngono lho lunga. Kok aneh? Lho kok aneh piye to? Kok muji suwe? Lah nenek ngomong ora aku ra tanggung jawabku ra oke banget. Ngladeni le dahar bareng. Loh ini pun ngomong. Biasa sebagai suami istri itu sudah biasa kan begitu. Wis ya wegan aku wongan ngono terus anger Mas Abimanyu nang omah iki seliane perintah wae ra ono neng kok mo. Lah wong jenenge bojo lambatan diperintah mosok kengen tari-tarian. Tari-tarian nari-nari sapa? Oh bojo iki dikengen nggih mesti nurut. Wis ya ora model saiki kok bojo kok nurut. Masih model biyen ya nurut, Pak. Wis ora saiki wis ora. Ya terus e karep padha ya nopo? Belanja diterima mboten nurut sampean. Lah ya sak karepku to. Wong aku ya sebagai seorang wanita masih muda kok. Apa aku meng ngomongke Mas Abimanyu tok? Lah maksudnya dari mana dah? Kau ngomong Nabi Manyu tak? Lho, piye tak kowe iki ora ngerti apa, Mang? Napa tak? Wong trek pengen nganggo ban serepan ngono lho, Mang. Kowe iki piye tak? Lho iya, wis gak ngerti aku tak. Ah, udah, udah. Wis malah ayo gak ngerti aku tak. Lho, trek iki kowe nganggo ban serepan. Lah kene napa dokter kok mboten ngerti. Walah iki gak bener iki, Mang. Lah takon bener. Awak dhewe. Ora ngono. Lah wong kuwi dadekke serepane dokter kok ora gelem. Lah iki sing dipilih iki kowe nggo serepan bardokan kowe iki. Lah maksud sampean niki mesti enten bener-bener mboten bener ya, Mo? Bener-bener apa? Nek iki dadi umpamane dos pundi? Yen apa umpamane? Wis saiki tak kandhani ya. Nggih. Aku tak ning mburi sik. Nggih. Engko nek ana pemudarene tampanen. Udan ora. Pemudar. Pacarku kok. Lah ya apa sih ta? Lah dos pundi ta? Lah piye ta kowe? Lah panjenengan sampun gada bojo kok ngaten. Lho biar sudah punya suami kalau memang dengan suami ndak puas kan ndak apa-apa punya pacar lagi. Lho ngene ta ya Tang. Iki bagianmu lho Tang. Kok bagianku kon iki. Iki masuk proyekku iki. Kok bagianku. Proyek. Lah sampean iki mboten sakno kali bojo sing kaya ngene Singapura. Lho kok mesakno iki lho piye to? Rumasane nek Mas Abimanyu lunga ngono iki ya seming teko ndek bojo aku tok to. Urung karuwet nek ning kono ya Wan. Tapi gak kene dipasang diri gak kene. Dipasang diri piye? Nek wong lanang lunga, sampai masang damar. Piye? Kanggo apa damar? Kanggo anu, dipasang diri. Nek wong lanang iki tindake gak bener, damar iku murup terus mati. Ah dari sapa tang kok ngono seperti ngono-ngono. Aku tahu dipasang diri. Nah, terus aku lunga bojoku nyumbet damar. Bareng aku nggudung wedok lampu mati. Kebape. Rupane nek ana lanang. Dari satu ndak apa-apa kok. Nggih, panjenengan usum-usuman kok iki. Wong wedok iki ndak pacar sak pirang-pirang gak apa-apa. Sopo sing larang? Ae kabeh apa kon? Lha kon kok nentang mbak aku iki tak dicin. Lah iki rumasane kaya bojoku kok. Melu-melu nyengeni. Lho kula ngandani. Ngandani sapa? Kula niki langsung sampean gendeng ta. Lho gendeng piye? Lah sampean kok ora mboten. Ora sudi kok dadi bojomu kedibal elek rupane. Masih ketipal gawe serepan gak kene. Serepan ya kok ora mau ngapur wae. Makanya nanti kalau ada pemuda datang ke sini mencari saya, ngomong saja kalau saya baru di belakang. Ya, ya. Ya, ya Bu. Itu pacar saya. Ya. Jangan sembarangan loh ya. Ya, ya. Harus dihormati. Ya. Ya, namanya Bu. Tarsan. Tarsan. Tarsan. Kok lan wow mriki. Sampeyan mung buyon lho ah. Apa? Tarsan iki mungkin beto wowo, jeneng beto gajah. Rusak omah iki. Ora, Tarsan iki teko kene. Wowo sing koyo makoa iki. Lah makoa iki wis ning kene. Lah sinten? Lah kowe iki ora kaya maku, Wah. Lho kula lak cacakne. Iya, ya, tak tinggal ya. Tenan lho, aja sembrono lho ya. Kok diladeni. Apa sing dalu? Iki. Ya. Iki. Pacare rene terus apa to? Awak dhewe ngelarui engko dilereni bareng gak mangan. Awak dhewe saiki gawe sindirane mari ya. Disemoni. Heeh. Saiki mek rene mbah men teko. Ya apa? Iki lak awak dhewe gak ngeru. Heeh. Tapi jenenge Tarsan ku lah ngamuk. Ndak iku jenenge wonge. Ngamuk awak dhewe kan berbahaya. Ku cuma ndayak-ndayak ae iku. Kon niku nyeluk nang ndayak. Nek ngamuk kon disetip ae nek. Makanya duduk sampai ketoro di semua nah, ini mau nanti lagi ngukuk nih daya ku mangtek iya kon ngekei anu ngomong apa? Sen ambil aku iya apa? Kuden apa? Tang ini tang aku ini ya, ini aku mending ini mulai aku terus mulai nyemoni nyemoni ini nyemut. Ya ya ya, apa nang ini lagi mau ajak nang. Ya wis. Akeh segotan. Akeh segotan. Akeh ketan. Akeh ketan tang ya. Terus kan panci ijo digurepno. Oh, panci ijo digurepno. Iya. Terus akeh rondotan. Akeh rondotan ya. Akeh perawan nang. Yo akeh. Iya, nek nek kalau perawan lak kiamat. Iku nyemani goblok. Ya, aku nek wis muni ngene, aku metu dhisik. Iya. Nek dayoe lungguh aku metu. Heeh. Lah goleki awakmu. Iya. Lah durung ngru. Heeh. Aku ngekek kudu. Olai. Kono duo. Tang. Iya. Apa sego, Tang? Aku muni. Apa sih mau? Akeh sego. Akeh. Akeh ketan. Akeh. Akeh iwak. Lah mari sarapan. Ojo kate iwak. Ya tak warna, ake sego aku muni gano, ake ketan gano, ake iba, panganan cek cacingan ya apa lah ya apa, muntah cek muni kemuni ya, ake sego tang. Ya ake sego tang. Ono. Ya ono, terus ake ketan. Ake ketan. Ono. Ono, ya terus panci ijo dikurepno tang. Ate panci ijo ya. Iya. Ya terus panci ijo dikurepno. Terus ake rondo dikurepno. Ake perawan dikurepno kabeh. Ake rondo ake perawan sing duwe bojo kok dikurepno. Oh iya iya. Iya iya. Enggak ojo lali. Nek aku wis muni olahi. Iya iya. Kon yo apa? Dicoba. Iya, dicoba pun. Iya dicoba iya, dicetal dhisik. Heeh. Olahi, tang. Lah bomo. Ake sego ta? Ake ngono. Iki nek aku njaluk titik. Kene belu dilmu ya. Ake sego, ake. Ake, yo, ake. Ake ketan, ake. Panci, panci jo. Apa? Dikurepno. Eh, sing urepno sapa? Apa? Sing urepno. Jare tanggamu. Kok dikurepno? Dikurepno. Nah, iya toh. Yo. Coba kon sing dadi sing dadi aku awakmu ya. Kon muni. Oh, mulai. Mong. Ake sego, mong. Iku pamane awakmu sing dadi aku ngono lho. Oh iya iya. Eh, kon kon dadi aku dadi awakmu. Hei. Tan. Hoi. Hoi, kok ngono? Kan ada dorong bengen ta awakmu. Lah apa mau? Ya sing lain. Eh, Tan. Lah apa mau? Aku sego. Cuma aku sego aku mau. Jak. Iki yo pamane karo ya. Hai. Tan. Mau? Eh, ake sego. Ake. Ake ketan. Ake juga des. Ana temen ta? Ana. Kon iki slamet ta, Mbak? Buka busurmu yo. Rajan. Kon nemoni dadak karo kon. Iki nemoni. Yo wis, yo. Yo. Entani yo. Dadi awak dhewe kok ngene. Iya. Yo. Iki apa rupane dalem? Ya, ayo sing itu, sing itu. Iya, iya. Engko aku metu di sini. Iya, iya. Permisi. Monggo. Saking ngendi? Saking griya. Saman sinten? Kula tiyang. Sane sorong-orong. Lah sampean jilen? Kula niki kajeng ketemu kali Mbak Miarsih. Oh, Mbak Miarsih. Sampean mesti kenal sebab alamat e niki to. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Tulung napa dicelukaken? Oh. Lah sing niki napa sinten? Lun, sing niki sinten? Niki kanca kula. Nggih tiyang ngene iki. Lun, nggih tiyang. Boten orang-orang. Nggih kanca sak penggawean. Oh. Lah kok iso dhewe-dhewe ngoten? Nggih, lah nek ngumpul lak dempet. Boten ngoten wong sampean niki anu mesine siji ganteng siji elek nggih. Nggih. Biasane kan ngoten ke kancan. Nggih. Niki wong loro kok elek kabeh. Tan. Ana sego. Saya kita. Apa? Saya iki apa mengko? Sik durung, Mang. Kula niki sedes warung. Anu, ya menten biasae luwe. Sik durung. Anu nyuruh sawu. Miarse pundi miarse? Panci mengkurep. Loh. Lha kok kurep lho jupun gak nutuk gatukmu. Kula niki kajenge perlu kalian Miarsih. Oh, jeneng Miarsih. Saya itu sudah ada hubungan baik dengan Miarsih. Oh, iya. Mestinya kalau dia itu apa? Sampean ini termasuk pembantunya kan dia iya. Sering tahu kalau saya itu keluar sekali tempo ke tretes. Iya. Oh, sering iya. Sama selekta, saya punten. Iya, pokoknya saya itu sering kemana-mana dengan Miarsi. Oh, iya, gajah. Nah, gajah. Namanya siapa, Mas? Saya Tarsan. Tarsan. Enggak Bapak Gajah. Tarsan aja nih. Loh kok Tarsan pakai bawa gajah, ini kan Tarsan nama saya. Mama kok Tarsan gimana sih? Loh sebab ada sejarahnya. Sejarahnya bagaimana? Nah, ada. Itu saya mengambil dari tanggal kelahiran dan sejarah orang tua saya. Oh gak sembarangan. Tarsan ya. Itu berarti dari Tar dan San. Oh. Saya mengambil Tar, lahir saya 24 April. Iya. Tahunnya 45 di daerah Malang Selatan. Nah, ini iya, berarti bintang saya Taurus, saya mengambil Tar. Oh. Apa sebab ada akhirnya San. Iya, waktu iya. Ibu saya hamil, bapak saya itu enggak kerasan di rumah. Ya terus. Jadi saya mengambil Taurus Tar, terus bapak enggak kerasan ini saya ambil San-nya. Tarsan iya. Gitu. Iya. Nah, itu mana ya? Bentar ya saya panggilkan. Iya. Bu, ada tamu.